Oh ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28. Dan insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Mujadilah ayat yang ke-15. Nah, silakan dibaca. Sebentar. Ya, Pak Edi, silakan baca, Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'addallahu lahum 'adzaban sadida. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan azab yang pedih bagi mereka. Sesungguhnya mereka itu sangat buruk apa yang mereka lakukan. Tak ada Apa, Pak Edi, suaranya nggak jelas, agak kresek-kresek ya? Kesek-kesek tadi. Iya. Tak ada fikir tadi. Masih kresek-kresek. Masih nggak jelas di sini, suaranya nggak jelas. Ini pakai antum pakai ini nggak, pakai earphone nggak? Matikan dulu earphone-nya. Ah, jelas sekarang. Ya, ada fi'il madhi Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il lahum jar majrur adaban maf'ul bi syadidan na'at innahum harfu taukid wa nasbin hum isim inna sa'a Nah, itu fi'il madhi. Fi'il madhi ma isim mausul kanu fi'il madhi nakis alwawu sebagai isim kanu ya'maluna fi'il mudhari sebagai khobar daripada kanu. Wawunya fa'il ya, ya lamun itu wawunya fa'il. Al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya. A'addallahu liha ula'il munafikina adaban baligol siddati wal alimi. Innahum sa'amakanu ya'maluna minan nafaki wal khalifi alal kadibi wal khalfi alal kadib alal kadibin wal khalfi alal kadibi. Allah telah menyediakan bagi orang-orang munafik itu adab yang keras dan pedih, yang sangat pedih dan menyakitkan, yang sangat pedih dan menyakitkan. Sesungguhnya sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan, yaitu berupa kemunafikan, wal khalfi alal kadibi, dan menyelisih. Bukan, itu bersumpah di atas kedustaan. Dan bersumpah di atas kedustaan. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم عذابا شديدا innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka azab yang pedih, yaitu bagi orang-orang munafik. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka, ya, betapa buruk apa yang mereka kerjakan. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang zahirnya menampakkan keimanan, namun di hatinya ada permusuhan, ya, memusuhi Islam. Ya, dan mereka ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di zaman kita, ya. Di akhir zaman ini, ya, banyak sekali orang-orang yang zahirnya iman, yang menampakkan keimanan, namun batinnya, hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam. Maka mereka berupaya bagaimana, ya, caranya supaya Islam ini, ya, tidak berkembang. Ya, mereka berusaha menjelek-jelekkan Islam. Namun betapapun mereka berusaha untuk menjelek-jelekkan Islam, memadamkan cahaya Islam, maka Allah menjamin bahwasanya cahaya Islam tidak akan padam sampai hari kiamat. Akan tetap ada orang-orang yang istiqamah di atas Islam dan menjalankan syariat Islam sampai hari kiamat. Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Dan Allah menggelari mereka sebagai orang yang sangat buruk perbuatannya. Kenapa? Karena kemunafikan ini sangat berbahaya. Munafik ini beda dengan kafir. Kalau kita menghadapi orang kafir, jelas, ya, batasannya itu jelas. Kita muslim, dia kafir. Maka, ya, kalau dalam peperangan, maka yang namanya kafir, apalagi kafir harbi, ya, kafir yang suka perang ini, maka boleh dibunuh dalam peperangan. Ya. Tapi kalau orang munafik, ya, orang munafik, maka dia ini kan secara zahir sama seperti kita di dalam barisan Islam. Ya. Dan mereka tidak boleh diperangi, ya, sebagaimana diperanginya orang-orang kafir, ya, karena mereka masih muslim, ya. Makanya ini lebih sulit dibandingkan kita menghadapi orang kafir. Kalau orang kafir jelas, ya, mereka kafir, kita muslim. Tapi orang munafik, ya, mereka secara zahir masih muslim, ya. Sementara dalam Islam kita hanya boleh menghukumi seseorang itu dari zahirnya saja, ya. Makanya kalau menghadapi orang munafik, ya, selama dia belum menampakkan permusuhannya dan belum ada bukti kejahatannya, maka kita tidak boleh sama sekali, ya, memerangi mereka. Ya, nah, bahkan di masa Rasulullah, ya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, gembong munafik Madinah, membelot dari perang Uhud, Rasulullah tidak, ya, menghukum mereka, orang-orang munafik, ya, dengan hukuman. Karena, ya, Rasulullah khawatir kalau Rasulullah memerangi orang munafik ini, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani akan mengatakan, lihatlah, ya, Muhammad membunuhi, ya, saudaranya sendiri. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-16. Silakan Ibu siapa sekarang? Bu Aam, ya, silakan, Bu. Ya, namaste. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Ittakhadhu fi'al madhi al-wawu fa'il. Aymanahum maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, ahum mudhafun ilaih. Junnatan itu sebagai maf'ulun min ajrih atau hal, Ustaz, apa ya? Nah, ini maf'ul bih yang kedua. Oh, maf'ul bih. Kan ittakhadhu itu termasuk fi'il yang butuh dua maf'ul bih. Junnatan maf'ul bihi yang kedua, ya. Nah. Fasaddu alfa'u harfu 'athfin saddu fi'il madhi wa fa'il an sabili jar wa majrur Allahi mudhafun ilaih. falahum alfa'u harfu 'athfin lahum jaru wa majrur sebagai khabaru muqaddam, khabar muqaddam. Azabun mubtada muakhar mahinun sebagai na'ad. Tafsirnya, ittakhadul munafiquna aymanahumul kadzibatu. Ya. Ittakhadha bukan ittakhadhu. Baik. Ittakhadhal munafiquna aymanahumul kadzibatu waqayatan lahum. Aymanahumul kadzibata. Kadzibata. Aymanahumul kadzibata. Waqayatan lahum. Wiqayatan. Wiqayatan lahum. Wiqayatan lahum minal qatli bisababin bisababi kufrihim. Waliman'il muslimina an qatalahum wa akhadha amwal. An qitalihim. An qitalihim wa akhadha amwalahum. Kan matup ke sini ke kota. Iya. Wa akhdi amwalihim sama ya. Wa akhdi amwalihim. Waliman il muslimina anil an qitalihim wa akhdil wa akhdi amwalihim. Fabisababin dzalika fabisababi jangan ditanwinin dia mudhaf salah enggak boleh tanwin fabisababi dzalika saddu anfusihim wa ghairihim an sabilillah anfusahum maful bini saddu anfusahum wa ghairahum an sabilillahi wa huwal islamu falahum azabun mudhillun finnari liistikbarihim anil imani billahi wa rasulihi wasadduhum anis sabili wasaddihim ani an sabilihi. Mereka orang-orang munafik menjadikan sumpah-sumpah mereka yang palsu untuk menghindarkan diri mereka dari pembunuhan dengan sebab kekafiran mereka. Untuk mencegah kaum muslimin dari membunuh mereka dan mengambil harta-harta mereka dengan sebab itu, mereka menghalangi diri mereka dan selainnya dari jalan Allah, yaitu Islam. Maka bagi mereka azab yang menyakitkan di neraka karena kesombongan mereka dari mengimani Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan menghalangi dari jalannya. Nah, ya, baik. Barakallahu wa jazakallahu khairan. وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Mereka yaitu orang-orang munafik mengambil sumpah-sumpah mereka sebagai benteng, ya, sebagai benteng dari penegakan hukum bunuh kepada mereka. Maka mereka pun menghalangi diri mereka dan juga orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka ada azab yang menghinakan. Ayat ini berbicara tentang keadaan orang munafik yang mana mereka ya menggunakan sumpah palsu mereka untuk membentengi diri mereka dari penegakan hukum bunuh kepada mereka. Karena dalam Islam kalau seseorang itu murtad misalnya, maka hukumannya adalah dibunuh. Tentu penegakan atas hukuman ini harus ditegakkan oleh ya ulil amr yang sah ya, bukan sembarangan orang bisa menegakkannya. Sementara kalau ada orang yang munafik ya, maka orang munafik ini tidak bisa dihukum bunuh. Karena secara zahir mereka adalah Islam. Dan ketika mereka didesak, mereka bersumpah bahwasanya mereka orang Islam. Maka dengan persaksiannya ini, dengan sumpahnya ini, ya maka wajib, ya sebagai seorang Muslim maka haram darahnya, ya haram hartanya dan haram kehormatannya. Ini hak istimewa yang dapat oleh seorang Muslim. Nah orang munafik ini menampakkan keislaman, bersumpah bahwa mereka adalah orang Islam, hanya sebatas ingin melindungi diri mereka dari hukuman, ya, dibunuh atau diperangi. Karena kalau seseorang mengaku Muslim, maka tidak boleh diperangi sama sekali. Ya. Tidak boleh kita memerangi orang Islam dan mengambil harta mereka. Namun, ya, ketika mereka bersumpah bahwasanya mereka adalah Muslim, sebetulnya mereka sedang berdusta, ya, sedang berdusta. Karena hanya tampilan luarnya, ya, zahirnya saja yang nampaknya Muslim, namun di hatinya memendam kebencian, ya, kepada kaum Muslimin, ya. Dan di antara kebiasaan mereka adalah mereka sering menghalangi baik diri mereka sendiri maupun orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini terjadi, ya, pada saat perang Uhud, ya, dari 1000 pasukan yang berangkat, ya, dari kota Madinah menuju, ya, Gunung Uhud, 300 di antaranya ini membelot, ya, kembali ke Madinah, tidak mau berperang, ya, di bawah pimpinan gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahum adzabun muhin. Maka bagi mereka ada azab yang menghinakan. Ya. Nah. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke 17, ya. Silakan dibaca ini Ikhwan, yang siap baca siapa ya selain Pak Edi? Tolong tunjuk tangan nih Ikhwan, ya. Ini ada beberapa ini. Ibu Hayati, ya. Oh, ini ada yang tunjuk tangan nih sebenarnya. Oh ya, Bu Mariati, silakan, Bu. Eh, salah. Bentar. Silakan, Bu Mariati. Maaf, Ustaz. Enggak, belum siap, Ustaz. Oh, tadi perasaan ada itunya. Iya. Tadi kebun. Nah. Bu Mariati deh. Silakan, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lan harfu nasbin tughni fil mudhari mansub bilan anhum jar wa majrur amwa amwa fa'il, Ustaz. Amwala bukan amwa doang. Itu lahum amwal. Bukannya. Amwalu. Kan mal jamanya amwal gitu. Nah, amwalu fa'il hum maf'ulun bi wa harfu atfin la nafiyah au harfu atfin la la auladuhum sebenarnya ma'tuf ala amwaluhum. Minallahi jar wa majrur syai'an maf'ul mutlak. Ulaika syai'an itu maf'ul bi, ya. Ya mana? Kan asalnya lantun anhum amwaluhum syai'a gitu kan. Oh, maf'ul bi, ya. Iya. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada, ashabu khabar annar mudhafun ilaih, hum mubtada fiha jar wa majrur khalidun khabar. Lan tadfa'a anil munafiqina amwalahum wala auladahum min adzabillahi syai'an. Ulaika ahlun nari yadkhulunaha fayabqauna fiha abadan la yakhrujuna minha wa hadzal jazaa'u ya'ummu kalla min sadda an dinillahi biqawlihi aw fi'lihi. Harta dan anak-anak orang munafik itu tidak akan bisa melindungi mereka dari azab Allah sedikitpun. Mereka itu adalah para penghuni neraka yang akan memasukinya dan akan kekal di dalamnya. Tidak akan keluar darinya. Balasan ini mencakup semua orang yang menghalang-halangi agama Allah dengan ucapan maupun perbuatannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'an. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Harta-harta mereka, yaitu orang munafik, dan anak-anak mereka tidak akan mencukupi mereka dari Allah sedikitpun. Artinya, harta yang dimiliki oleh orang munafik, begitu pula anak-anak yang mereka miliki, yaitu tidak bisa membela mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam tradisi orang Arab ketika itu, yang namanya harta dan anak itu sesuatu yang bisa membela mereka dari segala masalah yang menimpa mereka. Ya. Karena memang ikatan kekerabatan dalam tradisi masyarakat itu sangat kuat. Ya. Sehingga mereka kalau ada masalah pasti ya, yang namanya harta dan anak-anak mereka itu akan membela mereka. Namun ya dalam Islam, hal yang semacam itu hanya berlaku di dunia saja. Tapi di akhirat, yang bisa membela seseorang bukanlah anaknya, bukanlah hartanya, melainkan amal ibadahnya, ya, melainkan amalan solehnya. Sementara orang munafik ini, mereka kehidupannya diisi dengan ya, bagaimana caranya menghancurkan Islam dari dalam. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, ya, mereka kekal di dalamnya. Dan memang dalam ayat yang lain ya dikatakan bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Ya sesungguhnya orang munafik itu berada dalam kerak neraka. Ini wal'iyadu billah. Ini menunjukkan bahwasanya yang munafik ini sama dahsyatnya dengan orang kafir dan orang musyrik. Bahkan mereka menempati ya dasarnya neraka. Kalau surga ya makin ke atas tuh makin bagus ya. Surga yang paling besar adanya paling atas. Kalau neraka itu makin ke bawah makin besar siksaannya ya. Makanya dengan adanya ayat bahwasanya orang munafik itu menempati kerak neraka ini menunjukkan bahwasanya mereka akan mendapatkan adab yang paling dahsyat dibandingkan pelaku ya dosa dan maksiat yang lainnya. Karena orang munafik ini disamakan dengan orang musyrik dan juga orang kafir. Namun tentunya ya tingkat kemunafikan orang itu kan beda-beda. Ada orang yang menjadi orang munafik ya karena hasutan orang lain. Ada orang yang memang ya punya kebencian yang sangat dalam ya memerangi Islam. Dan mereka bertingkat-tingkat. Ya tentunya kalau ya misalnya zaman sekarang kita melihat ada orang yang punya ciri-ciri seperti ini jangan langsung dicap ya di kerak neraka ya belum tentu bisa jadi dia akan ya bertobat di akhir hayatnya atau bisa jadi dia melakukan itu karena kejahilannya atau bisa jadi dia melakukan itu karena ya ada syubhat ya di hatinya. Jadi hukumnya beda-beda ya, hukumannya beda-beda. Tentu yang dimaksud akan dihukum di kerak neraka, ya, orang-orang munafik yang memang ya murni mereka sangat membenci dan memusuhi Islam. Sementara orang yang di dalamnya ada sifat kemunafikan, ya tentu tidak ya, termasuk dalam ayat ini. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ayat yang keberapa sekarang? 8 ya. Ya, Mufudar, silakan baca. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Artinya, pada hari di mana mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, maka mereka bersumpah kepadanya seperti mereka bersumpah kepada kalian. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka memperoleh segala sesuatu. Ingatlah bahwa, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Yauma dzaraf yab'atsu fi'il mudhari hum maf'ulun bih lafaz jalala Allah fa'il jami'an hal fayahlifuna alfa'u huruf syarat yahlifuna fi'il mudhari wal wawu sebagai fa'il lahu jar wa majrur kama jar wa majrur yahlifuna fi'il mudhari wal wawu sebagai fa'il lakum jar wa majrur al wawu harfu atfin yahsabuna fi'il mudhari wal wawu fa'il annahum anna huruf harfu taukidin wa nasbin harfu taukidin wa nasbin ala syai'in jar wa majrur ala harfu tanbih innahum inna harfu taukid wa nasbin hum isim inna hum yang kedua dhamir fasil al-kadhibun khabar inna. Naam ya, baik. Barakallahu fiik. Ini dulu ya. Tafsir ya. Tafsirnya. Yaumul qiyamati Yaumul qiyamati yab'atsullahul munafiqina jami'an min quburihim ahya'an. Fayahlifuna lahu annahum kanu mu'minina. Kama kanu yahlifuna lakum ayyuhal mu'minun fid dunya wa ya'taqiduna anna dhalika yanfa'ahum 'indallahi kama kana anna dhalika yanfa'uhum 'indallahi kama kana yanfa'uhum fid dunya 'indal muslimin ala innahum humul balighuna fil kadhibi haddan lam yablaghu Lam yablughu ghairuhum. Nah. Pada hari kiamat yang Allah mengutus orang-orang munafik semuanya dari kubur mereka secara hidup-hidup, maka mereka bersumpah kepadanya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mukmin, sebagaimana mereka dulu bersumpah kepada kalian, wahai orang-orang mukminun, sewaktu di dunia. Dan mereka meyakini bahwasanya hal itu akan memberi manfaat kepada mereka di sisi Allah sebagaimana memberi manfaat kepada mereka di dunia di sisi kaum muslimin. Maka ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sangat berdusta gimana? Orang-orang yang melampaui batas ya, balighun tuh melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas dari kedustaan dan tidak ada yang melampauinya kecuali dari mereka. Yes, maksudnya tidak ada selain mereka yang bisa melampaui kedustaan mereka. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala shay'in ala innahum humul kadhibun. Hari di mana Allah membangkitkan mereka semuanya, yaitu orang munafik. Maka mereka pun bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Yahsabuna annahum ala syai'. Ya. Mereka menyangka bahwasanya ya sumpah mereka itu di atas sesuatu, maksudnya bermanfaat bagi mereka. Ala innahum humul kadhibu. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berdusta. Ya, mereka adalah para pendusta. Jadi nanti ya di hari kiamat, setiap manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam akan dibangkitkan, termasuk orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik ini ketika dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun bersumpah bahwasanya mereka adalah orang yang beriman sebagaimana mereka melakukan hal ini di dunia. Mereka menampakkan keimanan mereka di depan kaum muslimin, ya. Hanya sebatas agar mereka tidak diperangi. Namun hal ini sia-sia, ya. Di akhirat hal semacam ini sia-sia. Mereka tidak bisa ya bersumpah bahwasanya mereka beriman karena Allah mengetahui ya tindak tanduk mereka di dunia. Jadi mereka mengira bahwasanya dengan mereka bersumpah bahwasanya mereka akan beriman, mereka akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innahum humul kadzibun." Yang ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Artinya Allah mendustakan sumpah mereka, dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Ya, nah. Kita lanjutkan. Ada yang mau baca nih? Ya, Ikhwan mungkin? Baik. Ibu Kurniati, silakan baca. Assalamualaikum. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwada 'alaihimus syaithanu fa'ansahum dzikrallah. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Setan telah menguasai mereka dan kemudian membuat mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu pasukan ya, pasukan atau golongan setan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu orang-orang yang merugi. Istahwadha fi'il madhi 'alaihim jar wa majrur. Asyaitonu sebagai fa'il. Fa harfu atfin. Ansa fi'il madhi hum mudhafun ilaih. Mana ada mudhaf ilaih sama fi'il ya? Oh iya. Kalau fi'il itu nggak mungkin. Berarti maf'ul bih ya? Maf'ul bih ya? Yeah. Maf'ul bih. Zikro maf'ul bih dua ya? Maf'ul bih sani. Yeah, betul. Bih sani. Allahi mudhafun ilaih. Ula'ika mubtada hizbu khobar wahuwa mudhaf asyaitoni mudhafun ilaih. Ala harfu tanbih inna harfu taukidin wa nasbin, hisba, isim inna, syaitani mudafun ilaih, humul muktada ya Ustaz, humul khasir. Domir fasil. Oh ya, domir munfasil. Bukan domir munfasil Bu, bukan. Namanya domiru faslin, beda ya. Beda antara domir fasil dengan domir munfasil. Kalau domir fasil itu domir yang digunakan untuk memisahkan antara mubtada dengan khobar atau isim dengan khobarnya, ya. Supaya khobarnya boleh ma'rifat. Ini kan khobarnya ma'rifat kan. Karena kalau nggak ada hukumnya nanti jadi na'at ya. Khosirun itu khobar dengan awaw sebagai fa'il ya? Emangnya itu fi'il. Khobar inna, bukan ya? Nggak, itu isim. Sebagai khobar dari inna ya? Nah. Para orang yang rugi. Tadi ingat berapa ya, lupa entar. 19. Ghalibu alaihim Ustaz. Apa ghalaba? Ghalaba alaihim asyaitanu wa istaula alaihim. Wastaula, ingat kalau hamzanya hamzah wasl tuh di. Oh iya. Oh enggak ya, yang enggak dibaca ya. Wastaula alaihim hatta taruku au amarallah ya. Awamir jamaknya amr jadi. Awamirullahi. Awamirullahi wal amila wal ama wal amala wal amala bi taatihi. Ulaika hizbus syaitani wa atiba'uhu. Wa atiba uhu ya. Wa atiba'uhu. Ala in hizbus syaitani. Ala inna, bukan in. Iya, ala inna ya nih ya. Oh ya, inna. Ala inna hizbus syaitani humul khasiruna fi dunya wal akhirah. Setan itu kebanyakan menguasai mereka ya. Kata itu kebanyakan menguasai mereka sampai mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan ketaatan sampai mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah itu ya maksudnya. Mereka adalah golongan setan dan mereka menaati setan gitu ya, waati ba'uhu dan para pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya golongan setan itu mereka orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Syaitan telah menguasai mereka, yaitu orang-orang munafik. فأنساهم ذكر الله, maka syaitan membuat mereka lupa dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang munafik, ya, hizbu syaitan, ya, golongan syaitan, bala tentaranya syaitan. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Ketahuilah sesungguhnya, ya, para pendukung syaitan itu, mereka lah orang yang merugi. Jadi di antara sebab yang menyebabkan orang-orang munafik ini, ya, tetap dalam kemunafikan mereka, tetap dalam ya permusuhan kepada Islam, tetap membenci Islam, ya adalah karena mereka telah dikuasai oleh syaitan. Ya, sehingga syaitan pun membuat mereka meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perintah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memang kemunafikan ini sesuatu yang harus kita hindari. Yang sampai kita mengaku Muslim, tapi benci sama syariat-syariat Islam, tidak suka dengan syariat-syariat Islam ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat yang ke-19 ya. Ya, dibaca Umi Ida. Umi Ida? Nah, Ustaz. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adillin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang hina. Inna harfu taukid wa nasbin, alladzina isim inna, yuhaduna fi'il mudori, alwaw sebagai fa'ilnya, awahu maf'ulun bi, jumlah yuhaduna wahe sebagai khobar inna. Alwaw enggak, Bu, khobarnya mah nanti di belakang. Oh, ya. Kan kalau yuhaduna Allah wa rasul itu namanya ya, mausul. Ya, silah. Ulaika itu ya. Oh iya, Ustaz. Ya, ya. Nah, Ustaz. Alwaw harfu atfin wa rasula maktuf kepada lafzu jalalah Allah. Alha'u mudofun ilai ulaika. Nah, ulaika ini khobar ya Ustaz ya. Ulaika khobar mutada. Dari mutada. Oh, nanti jumlah ini ya Ustaz ya. Ulaika ya. Mutada fil adlina jar majrur sebagai khobar. Jumlah ulaika fil adlina sebagai khobar dari inna. Nah. Tafsirnya golaba alaihim syaitinu wastaula alaihim hatta taraku awamira wahi wal amila bito'atihi ulaika hisbus syaitani wa adba'ihi ala. Ya, itu, Bu. Saya baca Bu yang 20 tuh harusnya. Oh, afwan Ustaz. Ah ya, afwan Ustaz. Innal ladzina yukhalifuna amra wahi wa rusulihi ulaika min jumlatil adilla il maghlubina al muhanina fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, mereka itu termasuk golongan orang-orang yang rendah, yang kalah, yang terhina di dunia dan di akhirat. Nama yang barat wafiq wa jazakillah khair. Wafiqah barakah Ustaz wa iyaka. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang berada dalam kehinaan. Ini merupakan peringatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, baik dia orang munafik, ya orang kafir, ya orang musyrik, termasuk orang Islam yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka mereka berada dalam kehinaan. Hinaan di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-21. Nih, Huan, nggak ada yang mau baca nih. Yang mau baca tolong ini dong, apa namanya, tunjuk tangan ya. Tep, Ibu Nurul mungkin ini mau baca. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Allah telah menulis di Lauhul Mahfudz dan memutuskan bahwa kemenangan adalah miliknya, kitabnya, para utusannya dan hamba-hambanya yang mukmin. Bu, itu mah terjemah tafsir Bu, kalau terjemah ayat nggak gitu. Jadi kata Allah telah menuliskan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kata Allahu filauhil mahfudi wahakama. Afan, di i'rab dulu atau kataba fil madi gitu. Naam. Kataba fil madi Allahu fa'il la'alibanna lam taukid la lamnya alamu lam taukid alibanna nih fil mudhari fil mudhari nunnya nun taukid Ustaz. Iya, failnya mana failnya? Failnya ke anak ya. Oh, kan aglib ya, asalnya dari kata aglibu, kemudian dia nyambung menurut jadi aglibanna. Baik, anak. Anak sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, rusuli, dia maktuh, al-ya'u sebagai mudofun ilai. Inna harfu taukid wa nasbin, Allah isim inna, qawiyun, khabar inna, azizun, na'at. Qawiyun khabar juga sama. Oh, ada dua. Iya, karena na'at yang bisa jadi na'at bagi na'at juga. Kan qawiyun nama aziz sifatnya. Jadi itunya adalah khabar ya. Nah. Gimana Ustaz? Qawiyun itu dua-duanya sebagai kan kalau khabar. Ibu bilang azizun na'at, na'atnya kan qawiyun kan. Sementara baik qawiyun maupun azizun, dua-duanya memiliki makna sifat. Nah sifat itu tidak bisa mencipati sifat. Makanya kita katakan qawiyun khabar pertama, azizun khabar yang kedua. Naam Ustaz. Kataballahu fi lawhil mahfudi wa hatama bi annan nasrati lahu. Bi annan nasrata lahu. Bi annan nasrata lahu. Wali kitabihi wa rasulihi. Wa ibadihi. Wa ibadihil mu'minina innallaha subhanahu qawiyyun la yu'jizuhu shay'un azizun ala khalqihi. Allah telah menulis di lauhul mahfud dan memutuskan bahwa kemenangan adalah miliknya, para utusannya dan hamba-hambanya yang mukmin. Sesungguhnya Allah Maha Kuat. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Lagi Maha Perkasa atas makhluknya. Dasar. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallahu wa iyyakas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, ya maksudnya telah menulis di Lauhul Mahfuz, لأغلبن أنا ورسلي, sungguh aku dan para utusanku benar-benar akan menang, ya. Sementara orang munafik, ya mereka akan kalah dan merugi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini adalah peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafik, betapapun kalian berusaha untuk yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, ingin memadamkan cahaya Islam, maka Islam tidak akan ya hancur, tidak akan kalah dengan sebab usaha kalian. Islam akan terus ada, akan tetap jaya sampai hari kiamat ya. Nah. Baik ya. Alhamdulillah itu yang terakhir. Silakan dibaca. Nah, Bu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tidak akan kamu dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itu orang yang Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan, dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Dan dia memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itu golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. La lanafiyah tajidu fi'il mudhari fa'ilnya anta qauman maf'ul bih yu'minuna fi'il mudhari alwau sebagai fa'il billahi jar majrur alwau harfu 'atfin al-yaumi ma'tuf ke Allah al-akhiri na'at dari al-yaumi yuwaduna fi'il mudhari alwau sebagai fa'il man isim mausul sebagai maf'ul bih, hada fi'il maldi, fa'ilnya man. Allaha lafzul jalalah sebagai maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, rasula ma'tuf ke Allah, al-ha'u mudhaf ilaih. Al-wawu hal ya Ustaz ya. Lau harfu syartin, kanu fi'il maldi naqis, al-wawu sebagai isim kana ya. Yeah. Aba'a khobarnya hum mudhaf ilai au harfu atfin abna'a ma'tuf ke aba'a hum mudhaf ilai au harfu atfin ikhwana ma'tuf ke aba'a hum mudhaf ilai au harfu atfin ashirata ma'tuf ke aba'a hum mudhaf ilai ulaika mubtada kataba fi'il madhi fa'ilnya huwa ya. Fi qulubi jar majrur him mudhaf ilaih al-imana maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin ayyada fi'il madhi fa'ilnya huwa hum maf'ul bih biruhin jar majrur minhu jar majrur. Al-wawu harfu atfin yudkhilu fi'il mudhari fa'ilnya juga ke huwa. Hum maf'ul bih jannatin maf'ul bih yang kedua. Tajri fi'il mudhari min tahti jar majrur ha mudhaf ilaih al-anharu fa'il dari tajri. Khalidina ini hal ya. Fiha jar majrur. Radhiya fi'il madhi Allah lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Anhum jar majrur al-wau harfu atfin. Radu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il anhu jar majrur. Ulaika mubtada hizbu khobar wa huwa mudhaf. Allah lafzu dalalah mudhaf ilaihi. Ala harfu tanbih. Inna harfu taukid wa nasbin. Hizba isim inna. Allah mudhaf ilaihi. Hum dhamiru faslin al-muflihun khobar inna. La tajidu ayyuhar rasul qauman yusaddiquna billahi wal yaumil akhiri wa ya'maluna bima syari'a Allahu lahum. Bima? Syara'a ya? Iya. Syara'a. Wa ya'maluna bima syara'a Allahu lahum. Yuhibbuna wa yuwaluna man 'ada Allaha wa rasulahu wa khalafa amrahuma walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw aqraba'ahum ulaikal muwaluna fillahi wal mu'aduna fihi sabbata fi qulubihimul imana wa qawwahum binasrim minhu wa ta'yidin ala aduwihim fid dunya wa yudkhiluhum fil akhirati jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al anharu makithina fiha zamanan mumtadan la yan mumtaddan mumtaddan la yanqatu la yanqati'u la yanqati'u la yanqati'u ahallallahu alaihim ridwanahu fala yaskhutu alaihim waradu an rabbihim bima a'tahum minal karamati wa rafi'id darajati ulaika hizbullahi wa awliya'uhu wa ulaika humul faizuna bisa'adati dunya wal akhirati. Tidak akan kamu temukan, wahai Rasul, kaum yang mereka membenarkan Allah dan hari akhir, dan mereka melakukan apa yang syariatkan Allah kepada mereka. Mereka mencintai dan mereka loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan menyelisihi perintah keduanya. Sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau kerabat-kerabat mereka. Mereka adalah orang-orang yang loyal karena Allah dan memusuhi karenanya. Orang-orang yang loyal karena Allah dan memusuhi karenanya akan Allah teguhkan keimanan dalam hati mereka. Dan Allah kuatkan mereka dengan kemenangan dan dukungan atas musuh-musuh mereka di dunia. Dan Allah memasukkan mereka dalam di akhirat ke dalam surga yang sungai mengalir di bawah istananya dan pohon-pohonnya. Dan mereka kekal di dalamnya ya. Mereka kekal di dalamnya dalam waktu yang panjang yang tidak akan terhenti ya, tidak akan berakhir. Allah menghalalkan, Allah menghalalkan bagi mereka keridoannya dan tidak marah terhadap mereka, dan mereka ridho kepada Tuhan mereka dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karomat atau kemuliaan dan derajat yang tinggi. Mereka itulah golongan Allah dan wali-walinya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Naam, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. كم وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ini ya berisi pedoman yang jelas bagi seorang Muslim, bahwasanya seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan loyalitasnya kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ini namanya konsep al-wala dan al-bara. Al-wara, al-wala artinya adalah memberikan loyalitas, sementara al-bara adalah berlepas diri. Nah, enggak mungkin seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ya memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Enggak mungkin. Sebaliknya, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka hanya memberikan loyalitasnya kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan al-bara, ya, mereka berlepas diri, ya, tidak memberikan kecintaan mereka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan di akhir zaman seperti ini, al-wala dan bara ini sangatlah penting, ya. Karena di zaman sekarang, ya, banyak kita lihat orang yang mengaku Islam tapi tindak tanduknya ya memusuhi Islam, tidak menyukai syariat Islam. Maka ya kita sebagai seorang muslim, terlepas dari perbedaan suku, ya, perbedaan madhab, perbedaan manhaj, tetap yang namanya al-wala, ya, loyalitas itu hanya boleh diberikan kepada orang mukmin. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sekalipun beda suku dengan kita, beda madhab dengan kita, beda manhaj dengan kita, sepanjang dia muslim, dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memberikan loyalitas kita kepada orang yang seperti itu. Sementara kalau ada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, memerangi Islam, memusuhi Islam, maka kita wajib berlepas diri dari mereka. Bukannya malah sebaliknya, karena sebagian ya kaum muslimin di zaman sekarang itu mereka malah terbalik, ya, memberikan loyalitas kepada orang kafir, senang ya bergaul dengan orang kafir dan enggak suka bergaul dengan orang apa namanya Islam. Terbukti kita saksikan ya, orang-orang yang mengaku muslim ya giliran apa namanya tempat ibadah orang lain dijagain, tapi giliran saudaranya melakukan kajian di suatu masjid yang temanya tidak sesuai dengan keyakinan mereka, tidak sesuai dengan mazhab mereka, tidak sesuai dengan manhaj mereka, lalu dibubarin. Maka ini namanya salah prioritas dalam al-wala dan al-bara. Dan ini wajib kita perhatikannya. Biasanya kita ini jangan sampai salah menempatkan al-wala dan al-bara, ya. Jangan sampai ya ego atau fanatisme buta terhadap manhaj, terhadap mazhab, ya, melupakan bahwasanya ya seseorang, sekalipun dia berbeda manhaj dengan kita, berbeda mazhab dengan kita, tapi sepanjang dia muslim, maka kita wajib memberikan loyalitas kita kepada mereka, memberikan kecintaan kita pada mereka. Ya, na'am. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu, yaitu orang yang beriman, Allah tanamkan, Allah tuliskan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah perkuat mereka dengan roh darinya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhiluhum jannat, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya. Jadi di surga itu di dalamnya ada istana-istana dan ada pohon-pohon. Nah, di bawah istana dan pohon-pohon yang ada di surga itu mengalir dari bawahnya al-anhar, ya. Sungai-sungai, ya, masyaallah, indah sekali. Kita aja kalau sekarang misalnya jalan-jalan ke tempat wisata, melihat ya daerah yang kanan kiri pepohonan, lalu di tengah-tengahnya ada sungai, itu masya Allah, itu pemandangan yang nikmat sekali yang menyejukkan mata. Lalu bagaimana lagi dengan ya keindahan sungai yang ada di surga? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an, masya Allah, ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah ya, hadis disebutkan bahwasanya seorang muslim itu tidak mungkin masuk surga hanya karena amalannya. Ya. Betapapun orang berusaha untuk ya, memperbanyak amalannya, kalau Allah tidak ridha kepadanya, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Jadi, jadikanlah ridha Allah sebagai tujuan kita dalam beribadah. Ya. Jangan sampai kita beribadah itu ya, dalam rangka agar dipuji manusia. Tapi yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridha Allah itu adalah yang paling utama. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ulaika hizbullah. Mereka adalah para tentara Allah, ya, golongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik tadi digelari dengan hizbus syaitan, ya, golongan syaitan. Nah, orang yang beriman adalah hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah semuanya, ya, golongan Allah itulah mereka yang beruntung, ya. Orang-orang munafik, mereka adalah hizbus syaitan dan mereka adalah al-khasirun. Orang-orang yang merugi baik di dunia apalagi di akhirat. Sementara orang yang beriman, mereka adalah hizbullah, ya, golongan Allah, bala tentara Allah, dan mereka adalah al-muflihun, orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan Allah yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ya materi kita pada hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.